Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kajian kita untuk materi fikih dengan membaca hadis yang terkumpul dalam kitab Ulumul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan kita masih di kitab Taharah Izalatun Najasah, kitab bersuci, pembahasan bersuci, dan pada bab terkait dengan membersihkan najis. Kita baca hadis berikutnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalu min qawlil jahiliyyati wa yurassu min baulil hudari. Akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i wa shahahahu al-Hakim. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Samhi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, yusalu, dicuci, min baulil jariyah, dari air kencing bayi perempuan, wa yurassu, dan cukup dibasahi, dipercik, min baulil hula, dari air kencing bayi laki-laki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Sahih hadis ini datang dari banyak riwayat. Dari Abu Samhi, beliau ini, Abu Samhi ini, di antara sahabat yang banyak melayani dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan hadis yusalu min baulil jariyah ini, dicuci dari air kencing bayi perempuan, wa yurassu, dan cukup dibasahi, dari air kencing bayi laki-laki, ada kisah sebab urut hadis ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hadis ini, yaitu Abu Samhi ini ketika beliau membantu dan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan Hasan dan Husain putra Ali dan Fatimah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibawakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kakeknya. Tiba-tiba salah satu dari Hasan ataupun Husain ini kencing dan mengenai pakaian sahabat Abi Samhi ini. Maka karena itu ada air kencing, Abu Samhi ini bersegera untuk membasuh dan mencuci pakaiannya yang terkena air kencing tersebut. Nah, dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Samhi cukup untuk dibasahi atau dipercikkan air sehingga basahnya, tidak harus dicuci. Karena itu adalah air kencing bayi laki-laki. Kalau kita melihat kepada hadis ini, Jariyah dan Al-Ghulam, terkesan hadis ini mutlak. Kalau air kencing anak perempuan, bayi perempuan itu dicuci, kalau air kencing anak laki-laki tanpa ada batasan umur ataupun ketentuan tertentu, maka cukup dengan dibasahi ataupun dipercikan air sehingga bagian yang terkena kencing lembab ataupun basah. Namun hadis ini berdasarkan riwayat yang lain, itu adalah ada batasan umurnya. Ada batasannya. Kita baca dari hadis Abu Samhi yang ataupun hadis sahabat yang lainnya menyebutkan bahwasanya ada tambahan lam yakulit ta'ama, belum makan makanan selain ataupun makanan selain air susu ibunya ataupun hati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ummu Qais bintu Mihsan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna ba'ata bi ibnin laha saghirin lam yakulit ta'ama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Qais binti Mihsan membawa putranya yang masih bayi belum makan makanan luar untuk didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajlatahu fi hijrihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan bayi tersebut di pangkuannya. Fabala ala thawbihi. Tiba-tiba bayi tersebut kencing tipis di bajunya. Fada'a bima'in fanadha'ahu wa lam yaghsilhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air dan beliau percikan ataupun beliau basahkan ke baju tersebut dan tidak mencucinya. Tidak mencucinya. Ini di antara riwayat yang menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan gulam di sini, bayi laki-laki tersebut adalah bayi laki-laki yang masih minum air susu ibunya sebagai makanan utamanya. Nanti akan kita sebutkan pendapat ulama terkait dengan kalau sudah makan selain daripada api, apakah diperlakukan sama? Karena mengambil zahir daripada hadis Abu Samhi ini, atau Sijah, karena berdasarkan hadis Ummu Qais bin Mihsan. Yang jelas faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, adanya perbedaan perlakuan terhadap ataupun antara laki-laki dan wanita. Dari semenjak kecilnya, semenjak bayinya, kita sampaikan masalah ini adalah untuk counter adanya kampanye menyamakan hak laki-laki dan perempuan secara bebas ataupun secara mutlak. Dalam syariat kita ada perbedaan perlakuan. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini, anak bayi perempuan air kencingnya itu masuk najis mughallabah. Baik dia hanya mengkonsumsi ati ataupun tidak, dia najis dengan dalil harus dicuci, dibasuh dengan kalimat al-wasl, dicuci. Sedangkan bayi laki-laki selama masih minum air susu ibunya sebagai makanan yang dominan, maka air kencingnya terhitung najasatun mukhaffafatun, najis yang ringan, yang perlakuan pencuciannya cukup dengan dibasahi bagian yang terkena najis. Tidak harus diperlakukan secara dibasuh, dicuci, tapi cukup dibasahi. Seperti memperlakukan mazi pada laki-laki yang ketika tahwatnya naik keluar mazinya, maka najis mazi, tapi cukup perlakuannya yang mengenai pakaiannya dibasahi, tidak harus dicuci. Ini di antara pembeda. Bagaimana kalau ketika mengakikah bayi laki-laki kan dengan dua ekor kambing, kalau bayi perempuan cukup satu ekor kambing. Ini juga perbedaan perlakuan. Artinya jangan dipaksakan untuk menyamakan hak laki-laki dan perempuan kalau sampai melanggar syariat. Karena dari bimbingan Islam banyak perkara-perkara yang perlakuan ataupun hak laki-laki beda dengan hak perempuan. Bab warisan, di zakar ini perlu hasil untayain untuk anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, persaktian wanita setengah persaktian laki-laki dalam utang piutang. Kalau laki-laki cukup dua orang, tapi wanita harus dua orang wanita satu laki-laki. Ini diantaranya dan yang lainnya. Kenapa demikian? Kita kembali, itu adalah haknya pembawa syariat. Kita tidak tahu apa hikmah di balik itu semua. Itu adalah keterbatasan nalar kita, dan kita yakini apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah adil, bijaksana, pasti. Contohnya ini, apa sih bedanya air kencing bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan, kok dibedakan cara perlakuan pembasuhannya, pensuciannya? Wallahualam. Tidak harus memaksakan diri mengapa dan kenapanya. Kita terima saja. Walaupun para ulama membahas mencari. Ya, dikarenakan laki-laki itu sering dipeluk, sering digendong daripada yang perempuan, artinya lebih memungkinkan untuk terkena najisnya sehingga memberatkan. Tapi terkadang nyatanya anak perempuan, bayi perempuan juga tidak kalah sering digendongnya. Apalagi misalnya yang diharap-harapkan itu adalah anak perempuan, bayi perempuan. Mungkin tidak lepas dari gendongan sebagian orang memperlakukannya. Nah ini mungkin untuk dikatakan itu sebagai hikmahnya terlalu lemah. Kita katakan kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hikmahnya pasti ada. Tapi kita tidak mengetahui, menunjukkan kelemahan ilmu kita. Sami'na wa ata'na. Tahu hikmah, alhamdulillah. Tidak tahu hikmah, maka kita terima. Dan kita yakini ada hikmah di balik itu semua. Kita bersikap seperti sikapnya Ali bin Abi Thalib ketika mengusap kuf. Inilah a'lamu. Ataupun laulad dinu birra'yi, kalau agama ini harus berdasarkan logika masuk akal ataupun tidak, maka lakana asfalal khuffi aula bil makni min a'la. Tentunya bagian telapak bawah sarung kaki itu lebih pantas untuk diusap ketika berwudu daripada bagian atasnya. Namun nyatanya Rasulullah cuma mengusap bagian atasnya, bagian punggung. Ketika seseorang yang berwudu dan dia pakai kaos kaki, sarung kaki, tidak harus melepaskannya kalau dia ketika memakainya dalam keadaan bersuci. Itu kan bagian atasnya, bagian punggungnya yang diusap, bukan bagian bawah, bukan bagian yang menginjak tanah. Kalau logika-logikaan, nalar-nalaran yang layak diusapnya bagian bawah yang terkena tanah. Tapi tidak tahu apa hikmahnya, kok bagian atas. Makanya Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Inilah a'lamu annaka Hajar. Aku tahu persis, cuma batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi apa hikmahnya menghidup mencium Hajar Aswad? Tidak perlu dikorek-korek, tidak perlu dicari-cari. Kita tahu itu adalah di antara manasik. Manasik yang sulit untuk kita menalar apa hikmah di balik itu semua. Ya karena memang akal manusia itu lemah untuk mengetahui segala sesuatu. Tahu hikmahnya syukur, alhamdulillah. Tidak tahu kita terima. Sami'na wa ata'na. Di antaranya ini. Memperlakukan air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan. Untuk bayi perempuan dicuci. Untuk bayi laki-laki cukup dibasahi. Dipercikan air hingga basah. Dan ini menunjukkan bahwasanya air kencing manusia, baik dia masih bayi maupun sudah dewasa, itu adalah najis. Ada sebagian orang memaksakan diri, oh kalau bayi laki-laki itu tidak najis, buktinya cukup dengan itu dipercikan. Kita katakan justru itu dibasahi menunjukkan bahwasanya dia itu najis. Adanya perlakuan untuk membasahi bagian yang terkena najis sebagai tanda bahwasanya dia itu najis dan perlakuan pensuciannya cukup diperlakukan seperti itu untuk bayi laki-laki. untuk bayi laki-laki. Demikian. Jangan dipahami karena sempat mendengar perbedaan seperti ini. Kalau bayi laki-laki kencingnya tidak najis, kalau bayi perempuan kencingnya najis. Bukan begitu. Dua-duanya najis. Dua-duanya najis. Air kencing Banu Adam, air kencing manusia, itu adalah hukumnya najis. Maka dia harus disuci, harus disucikan apabila air kencing tersebut mengenai badannya, pakaiannya, tempat ibadahnya. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Dari najis. Mungkin tempat ibadah kita terkadang mungkin terkencing oleh bayi. Kita lihat bayi laki-laki atau bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki cukup dengan dibasahi. Dengan syarat bayi tersebut lam yakulit ta'am. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, belum mengkonsumsi makanan. Artinya makanan ataupun nutrisi yang lebih dominan bayi tersebut adalah ASI, air susu ibu, baik ibunya sendiri ataupun dia menyusu kepada orang lain selain daripada ibu kandungnya. Itu tidak dibedakan. Kemana saja dia minum air susu ibu, ibunya sendiri ataupun ibu yang lain. Jadi itu batasannya. Cuma bagaimana kalau dia selain mengkonsumsi api juga makan makanan bayi yang selain api, bubur bayi misalnya, ataupun susu kaleng, susu bayi yang instan, bubuk ataupun cair yang bukan ASI, maka para ulama mengatakan mana yang lebih dominan. Apabila yang dominan itu adalah ASI, air susu ibunya, air susu ibu, maka perlakuan pensucian najisnya pada pakaian yang terkena adalah cukup dengan dinadah, dibasahi ataupun dipercikan air sehingga basah. Karena masih dominan api, maka masih dikatakan lam yukulit to'am, belum makan makanan secara dominan. Kalau yang dominan itu adalah makanan luar selain ASI, entah itu makanan luar tersebut berupa air susu ataupun susu instan, susu sapi, susu kambing, atau susu bayi yang dari selain ASI, maka dikatakan dia sudah yakulut to'am, sudah makan makanan. Maka perlakuannya sama, dicuci, dibasu, tidak cukup hanya sekedar dibasahi. Karena sudah mengkonsumsi makanan luar lebih banyak daripada artinya. Lebih banyak daripada artinya. Jadi terkait dengan ini adalah mana yang lebih dominan terhadap bayi tersebut. disebutkan bahwasanya ini pun jika mati di masa dia itu minum air susu ibu. Wal muradu nabihi ma fi zamanir raba. Yang dimaksud di sini adalah jika di masa dia itu minum air susu ibu. Berapa tahun? 2 tahun. Seorang bayi tersebut dia dikatakan fi zamanir rabi ataupun fi zamani ar-raba, zaman dia nyusu. Zaman dia nyusu. Dalam hadis yang lain, baulul gulamir rabi yumdah. Air kencing anak laki-laki ar-rabi' yang masih nyusu, artinya di masa dia itu nyusu. Misalnya dia tetap minum susu tapi sudah lewat 2 tahun. Maka perlakuannya sama dengan perlakuan bayi-bayi yang lainnya, yaitu dicuci. Walaupun dia enggak ada konsumsi lain kecuali ASI dan usianya sudah lihat sudah lewat dari 2 tahun. Artinya itu kan sudah layaknya untuk dia disapih, dipisahkan dari air susu, maka makanan dia asalnya itu adalah makanan selain ASI kalau melalui sudah melewati 2 tahun. Sudah melewati 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'a. 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Di mana hak bayi itu mendapat air susu ibunya itu 2 tahun. 2 tahun. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, adalah yukhadu minal hadis anal akhla fi ahkamil gulam wa jariyah sawa. Berdasarkan hadis ini, pada asalnya hukum laki-laki dan perempuan itu sama. Bayinya itu perlakuannya. Itu asalnya. Bayi laki maupun bayi perempuan itu sama. Dia berhak untuk diakikahi. Walaupun nanti dibedakan. Antara jumlah kambing akikahnya. Kan tapi dari sisi haknya ini dia berhak untuk minum air susu ibunya masing-masing dari bayi laki-laki dan perempuan. Fatafriqu sunnati bainahuma fil bauli. Adanya pembedaan dari sunnah dari hadis antara keduanya adalah fil baul, dalam bab baulnya, air kencingnya. Artinya mohon maaf kalau pupnya ataupun BAB-nya ya tetap sama hukumnya. Tetap sama hukumnya. Perlakuan pencucinya sama. Kotoran najis yang dibedakan adalah al-bawli. Makanya dibedakan dalam bab air kencing menunjukkan ma ada hukuman batin ala lafzi, yang lainnya sama hukumnya dari bayi ini. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya baul binti, air kencing bayi perempuan, najisun ka ghairihi, seperti yang lainnya najisnya. Minan najasa, daripada najis-najis, yaitunya adalah masuk najasah mukhola atau najis yang berat. Artinya walau kana fi tinir raba, walaupun dia di tahun mati nyusu dicuci jika mengenai pakaian karena dia najis. Sehingga kaitannya adalah fayuksal minhu tsaubu wa ghairu idza asabahu. Maka dicuci baik baju ataupun yang lainnya jika terkena oleh air kencing anak perempuan, kama yuksalu min sairin najasa, sebagaimana dicucinya najis-najis yang lainnya. Najis-najis yang lain di kotoran, tinja, sama kelakuannya karena dia najis. Ya, dia menghilangkan najisnya tersebut. Menghilangkan najisnya tersebut. Tentunya jangan tersadut dalam bab membersihkan najis ini. Kadang untuk yang penting zatnya sudah hilang dengan pencucian sudah mencukupi. Adapun adanya sisa-sisa bau, bahkan terkadang warna yang istilah kita membandel, sulit untuk dihilangkan, ya jangan dipaksakan. Sudah hilang zatnya, maka sudah bersih, artinya sudah suci. Lain kalau kalau menafkan ilawan ahal, itu kaidahnya. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan ketangkupan. Fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan ketangkupan kalian. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Wala yusaddidi illa ghalabahu. Dibasuh masih dicium, masih bau, dicuci lagi sampai robek, akhirnya keluar. Ini hulu menyia-nyiakan harta, tasadduq berlebihan, tidak dianjurkan dalam agama kita. Kemudian baulul ulam alladzi lam ya'kul ta'am li syahwatin najis. Anak air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan, ya najis juga. Makanya yunjoh tadi dibasah, dipercikan, tapi tidak perlu dicuci. Nah ini kan dalil bahwasanya seseorang tidak terlalu memaksa diri di dalam membersihkan. Yang namanya dibasahi terkadang tambah bau. Tapi ya syariatnya seperti itu. Cukup dengan dibasahi, tidak sampai cuci. Kan beda antara sekedar membasahi, membuat dengan mencuci, tentunya air-airnya muncul dari tempat yang terkena cucian tersebut. Kalau basah ini, maka di airnya kan nggak muncul. Terkadang hanya melembabkan bagian yang terkena percikan air tersebut. Tidak sampai muncul netes. Kalau mencuci kan sampai netes, itu bedanya antara nabah wal gusl, membasahi dan mencuci. Walakin najasatu akhaf, najisnya bayi laki-laki yang belum makan makanan sebagai konsumsi pokoknya adalah lebih ringan najisnya dari air kencing bayi perempuan. sehingga yakfi fi tahirihi ma ataba hubbul gulam alladzi lam yakul bi syahwatin rasud bil ma faqatu nadhlihi, sehingga cukup di dalam mensucikan apa yang terkena bayi anak laki-laki yang belum makan makanan selain api, itu rasuhu bilma, dipercikan, dibasahi dengan air saja tanpa dicuci. Tanpa dicuci, jadi kalau najis itu asalnya dicuci, dicara tata cara membersihkannya, menghilangkannya. Yang namanya mencuci ada dengan air, beda dengan istinja, beda dengan istinja. Istinja walaupun ada air, sesuara hanya mencukupkan dengan waktu, sah-sah saja. Ada air, tapi dia karena terbiasa dengan batu, ya sah-sah saja. Walaupun air lebih bersih, tentunya. Tapi mencuci najis yang terkena pakaian, maka dengan air, maka dikatakan dengan ghusl. Dikatakan dengan ghusl. Ghusl itu adalah mencuci dengan air. Tidak bisa dengan seperti memperlakukan istinja dengan batu, karena memang tidak membersihkan, belum membersihkan. Kalau pada pakaian, beda dengan badan, artinya tempat mengeluarkan najis tersebut cukup dengan diusap dengan batu, 3 biji batu jika mencukupi. Kalau 3 maka ditambah, tapi dengan ganjil hitungannya. Nanti ada pembahasan istinja. Artinya kan walaupun ada air, cukup dengan istinja sah. Tapi untuk najis yang mengenai badan, yang mengenai pakaian, maka asalnya yang kecuali kalau memang tidak ada air, tidak didapati air, terutama pada badan, itu bisa dibersihkan dengan selain air, batu, tanah. Yang penting hilang, terpinggirkan najis darinya. Karena najis itu adalah hukum kenajisannya adalah ada dan tidaknya zat daripada najis tersebut. Kalau sudah tidak ada, dengan apapun menghilangkannya, maka sah-sah saja dengan apapun, hilang tanpa dengan melalui pencucian dengan air. Tapi kan itu asalnya, yang namanya mencucikan dan perintahnya itu dengan membasu, mencuci adalah dengan air. Itu asalnya. Makanya di dalam pencucian najis, air kencing itu adalah digunakan kata-kata ghusl. Wa qasau nabah, itu adalah semuanya menggunakan air. Ghusl tentunya dengan mengkucurkan dan sampai menetes airnya. Kalau madah waras ini adalah membasah, cukup membasahkannya dengan air, walaupun tidak sampai menetes airnya dari bagian yang dibasahi. Dikatakan juga la yaktafir fit tahiri baulil gulam ala imraril jad, ya belum cukup di dalam mensucikan air kencing bayi hanya sekedar dilewatkan dengan tangan, tangan dibasahi, itu namanya ngusah, tidak cukup ngusah, itu membasahkannya. dengan air. Wa innamal maqsud ijalatul ain, ini menghilangkan airnya, bendanya, makanya dibasahkan, ya dia terkalahkan dengan air. Dia usah dulu, sekedar diusah dengan tangan, tapi dibasahkan sehingga terkalahkan najis bagi laki-laki yang memakan makanan tersebut dengan air yang mengenainya. Jadi sebagian salah perlakuan, dia ambil air, dia usapkan tangannya, diusap. Nah ini belum, karena kata-kata ros itu adalah memang dia membasahkannya, dipercikan ataupun dicucurkan air hingga basah, tapi tidak sampai mencuci, menyucinya. Ini terkait dengan hadis yang kita baca dan pelajari pada malam hari ini. Ini semua menunjukkan tentang taisir, kemudahan yang diberikan oleh syariat ini bagi kita, yang wajib untuk kita mensyukurinya. Kembali tadi, apa hikmah dari itu semua? Tidak perlu kita memaksakan diri tahu hikmahnya. Alhamdulillah tidak tahu, maka sifat seorang muslim dan mukmin itu adalah menerima apa yang datang dari syariat Allah dan Rasulnya dengan lapang dada. Itu adalah sifat dari seorang mukmin. Yufsalu min baudil jahiyati wa yurasu min baudil gula. Tadi ketentuannya, dibasuh, dicuci dari terkena air kencing baik perempuan, dan cukup dibasahi, dipercikan dari terkena air kencing al-gulam baik laki-laki, dengan syarat dia belum makan makanan selain api secara dominan dan masih di usia penyusuan bayi 2 tahun. Itu syaratnya seseorang. Tentunya kalau dia cuci itu lebih baik. Seandainya dia cuci tentunya lebih baik. Jadi datang hadisnya adalah untuk meringankan, bukan berarti ketika seseorang mencuci, itu nyalain sunnah. Ya tidak. Terkadang seseorang terbatas air ataupun dia tidak mau repot, misalnya dia dalam keadaan tidak mau mengganti bajunya, kayak cukup tadi di basahi bagiannya terkena nanti. Kalau dia ingin mengambil tindakan lebih bersih, maka tentunya dia mencucinya itu lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, semoga mendatangkan manfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.